Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Apa makna tujahaka? Ma makna tujahaka? Tajidhu tujahaka amamaka. Tajidhu tujahaka yani amamaka, engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Maksudnya bahwa Allah akan senantiasa memberikan pemeliharaan, perlindungan kepadamu. Naam. Yaitu ma'iyyah. Al-ma'iyyatul khassah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya secara khusus. Al-ma'iyyah yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba itu. Yang menyebabkan Allah tabaraka wa ta'ala mencintai dan meridai hamba-hamba tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna allaha ma'al ladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ma'al ladhina attaqaw. Ma'iyah di sini adalah ma'iyatul khasah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Qatadah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa man yattaqillaha yakun ma'ah. Wa man yattaqillaha yakun ma'ah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bersamanya. Allah senantiasa berada di hadapannya, memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepadanya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillaha." "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini pada hakikatnya diambil dari bahagian dari suratul Fatihah yang menunjukkan peribadahan tauhid seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, idza sa'alta fas'alillah, ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa demikian? Karena di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, idza sa'alta, jika engkau memohon, meminta, sa'alta dari soal. As-su'al huwa du'a. As-su'al huwa du'a. Iya kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Kama fi hadithi النعمان بن بشير عند أصحاب السنن الدعاء هو العبادة دعاء itu adalah ibadah. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu di situ ibadah. Dalam hadis ini soal huwa ad-du'a. Wa ad-du'a huwa al-ibadah. Sehingga kita mengatakan bahwa ucapan Nabi alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah. Ya ini apabila engkau hendak meminta, engkau hendak mohon, engkau hendak berdoa, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang kedua, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini sejalan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah talabul aun. Di mana seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di dalam hadis ini perintah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari sabda beliau idza sa'alta fas'alillah, yakni u'budillaha azza wa jalla wahdahu la syarika lahu, memohon hanya kepada Allah, biyadihi an-naf' wad-dharr. Naam, jangan memohon kepada selainnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jangan kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat dan kemudaratan kepadamu. Jika engkau melakukan itu, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah, dan di dalam hadis ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Ihfazillaha yahfazka. Di mana Allah menuntut hambanya beribadah terlebih dahulu dengan sebenar-benarnya ibadah. Idza sa'alta fas'alillah, yakni idza da'auta fad'ullah azza wa jalla wahdah. Idza 'abadta fa'budillaha azza wa jalla wahdah. Ibadah hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, engkau meminta pertolongan. Ya. Sebab tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Kecuali apabila dia telah mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lah. Nah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, wa'alam, dan ketahuilah. Dan ini juga termasuk di antara husnul ta'lim Rasul alaihi wasallam. Baiknya beliau dalam mengajarkan sesuatu berupa ilmu. Di mana beliau menyebutkan kata wa'alam dan ketahuilah, ilmuilah, sehingga yang disampaikan kepadanya ilmu itu perhatian apa yang akan disampaikan, apa yang akan diterangkan. Dan ini merupakan kebiasaan sebagian para ulama dan termasuk yang sering menyebutkan dalam risalah-risalahnya pada saat beliau mengkhitab kepada umat adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau dalam banyak risalahnya beliau sering mendahulukan kata i'lam, wa'alam. Sebagai contoh yang paling dekat saja yang sering kita membacanya, yaitu kitab al-usul al-thalatha kasyusyubuhat. Di sana kita mendapati beliau sering mengucapkan ini. I'lam rahimakallah. I'lam arsyadakallah bita'ati. Nah, dan ini adalah merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama fi hadzal hadis wa'lam anna al-ummata, ketahuilah bahwasanya umat law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in, apabila umat itu bersepakat, mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kepadamu kecuali terhadap sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Ya, yaitu tetapkan, yang dimaksud di sini adalah kitabatut taqdir, al-qada'u wal-qadar. Kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Walau ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in. Dan kalaulah mereka itu berkumpul bersatu untuk mendatangkan kemudaratan padamu dengan sesuatu, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan pula oleh Allah atasmu. Ya, pada saat beliau menyebutkan manfaat, maka beliau mengatakan qad katabahu Allahu lak, laka, karena bermanfaat, maslahah dalam hal kebaikan, khair, dan dalam hal yang jelek, ya, yaitu yang memudaratkan, alaika, qad katabahu Allahu alaika, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran, yakni jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud qalam di sini adalah qalam takdir, bahwa takdir itu sudah kering pena, ya, sehingga tidak lagi ada yang ditulis karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha tabaraka wa taala kataba maqadira kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir dari seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Man sahabiyu? Akbar, man sahabiyu? Kataballahu maqadira kullil khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard 50 alf sana. Abu Hurairah, kullu hadithin rawahu Abu Hurairah. Abu Hurairah man rawahu Muslim, Muslimin al Muslimin. Ahmad. Hamid. Man ya'rif? Kullukum. Imam Abdullah bin Amr bin al-As. Naam, rawahu Muslim fi sahihihi. Rawahu Ahmad at-Tirmidzi wa sahahahu. Baik, kita mengambil beberapa fawaid dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara faedah dari hadis ini, tawadhu'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'u Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dari mana diambil? Dari mana tawaduknya Rasulullah? Jelaskan dengan bahasa Indonesia, dari mana? Naam. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wa min fawaidil hadis jawazu rukubid dabbati akthar min wahid. Ya, bolehnya mengendarai satu kendaraan lebih dari satu. Dua orang boleh, tiga boleh, dengan syarat idza lam takun fihi masyaqqah, apabila tidak menyulitkan, tidak menyakiti hewan tersebut, tidak menyakiti hewan. Nah, ya, diperbolehkan. Termasuk pula kendaraan-kendaraan, ma'asyiral rahimakumullah. Kullu ma jawaza an haddihi inqalab ila diddi. Segala sesuatu yang melampaui batas, ingin mengambil manfaat, berubah menjadi mudaratan. Nah, kalau seperti selain hewan misalnya, dikendalai melebihi muatan, nah, maka bisa mendatangkan kemudaratan. Ingin menyeberangi lautan, naik perahu, naik feri misalnya, ya, bagus, mudah sampainya. Tapi kalau kelebihan muatan, ya, karam di tengah lautan. Nah, maka demikian pula dalam kendaraan, hewan boleh dinaiki satu, dua, tiga, boleh. Yang jelas tidak menyakiti dan menyulit, yakni mendatangkan masyakkah terhadap mereka. Dan di dalam hadis ini fadilah li Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, keutamaan Ibn Abbas, kebersamaan beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, di mana beliau selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, termasuk di antara nasihatun zahabiyah yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan termasuk di dalam hadis ini memanggil al-aulad dengan panggilan yang baik. Ya gulam. Nah. Ya gulam atau ya gulayyim. Ya bunayya. Naam. Ya saghir. Atau yang semisalnya. Naam. Dan di antara faedah dari hadis ini, anjuran untuk mengajarkan kepada anak-anak masail al-aqidah. Naam. Diterangkan kepada mereka tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah jalla wa ala yang mengatur seluruh alam, sehingga dijadikan dalam diri anak tersebut kekuatan keyakinan mereka dan ketergantungan mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal. At-tawakkul 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tidak menyandarkan diri kepada manusia. Ibn Abbas, ya, dinasihati oleh Nabi alaihi wasallam, ketahuilah kalau umat ini semua mereka bersatu untuk memberikan manfaat, tidak akan mampu. Nah, kecuali apa? Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, berarti Allah yang menguasai semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur, Allah yang memberikan manfaat dan yang mendatangkan kemudaratan. Nah, maka pentingnya mengajari anak, ya, bukan hanya sekedar teori, Walaupun itu penting juga, teori apa itu aqsamut tauhid. Nah, namun yang penting adalah betul-betul diajarkan kepada mereka, dimasukkan kepada mereka keyakinan tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu bersandar hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara faedah dari hadis ini, membiasakan anak tersebut menjalankan syariah. Ya. Ta'widuhum 'ala ta'atillah tabaraka wa taala. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada Ibnu Abbas, "Ihfazillah." Jagalah Allah, pelihara Allah, yaitu pelihara syariatnya. Ini beliau sampaikan kepada anak, anak kecil. Nah, maka tanamkan pula ini kepada anak-anak. Kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, kamu ingin sukses, kalau kamu mau pintar, itu yang semisalnya, kamu mau mudah untuk main pelajaran, jaga syariat. Ya, terus dibiasakan anak itu sholat-sholat yang benar. Ya, sholat itu pertemuan seorang hamba kepada Al-Khaliq, maka tidak boleh main-main. Dan yang semisalnya, tentunya masing-masing kita mengetahui bagaimana cara mengucapkan bahasa yang baik kepada anak-anak tersebut. Nah, dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah al-jaza'u min jinsil amal. Jika engkau menjaga syariat Allah, maka ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, yaitu siapa yang memelihara syariat Allah, maka Allah menjaganya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya mencakup permasalahan dunia wal akhirah, limasalihihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Allah menjaga tubuhnya, Allah menjaga rezekinya, Allah menjaga keluarganya, anaknya, istrinya. Naam, demikian pula Allah menjaga agamanya sehingga dia terus terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir pagi petang yang biasa diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Terus, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus, Allahumma astur 'awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udzu bi azmatika min an uqtala min tahti. Nah, ini hendaknya sering dibaca di pagi hari dan di petang hari. Nah, dan di antara hadis ini al-amru bi tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Tauhidul uluhiyah, yaitu dari qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sa'alta fas'alillah." Naam. "Idza sa'alta fas'alillah." Naam. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Al-amru bil isti'anati billahi 'azza wa jalla wahdahu. Di antara faedah hadis ini, perintah untuk meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan di antara faedah dari hadis ini, ya, ahammiyatu ma'rifatillah, pentingnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah, yaitu dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillaha tajidhu amama, tajidhu tujahak, tajidhu tujahaka. Pelihara syariat Allah, engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Yani Allah senantiasa bersamamu, memeliharamu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fi madha sirraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senggang, maka Allah akan mengenali kamu ketika dalam keadaan sulit. Kamu mencari pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadamu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba ketika dia mengenal Allah, ya, seorang hamba yang hendak mengenal Rabbnya, itu ada dua tingkatan. Ma'rifatul abdi li rabbihi, ada dua tingkatan, ada dua jenis. Tingkatan yang pertama yaitu ma'rifatullah bima'na al-iqrar biwahdaniyatihi. Al-iqrar biwahdaniyatihi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dalam rububiyah, uluhiyah, asma', wa sifat. Ini tingkatan pertama, ini tingkatan secara umum seluruh kaum mukminin, ya, berada di tingkatan ini. Namun ma'rifatullah tingkatan yang kedua itu lebih akhas, lebih khusus, ya. Tingkatan seorang hamba dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menyebabkan dia menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus. Nah, dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala cintaan yang sangat, sehingga dia merasakan kenikmatan dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah tabaraka ta'ala. Dan tingkatan yang kedua ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang khusus, al-arifun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis-shalah. Maka dengan salat seorang itu merasa rahah, ya, lapang dada, merasa nikmat dengan ibadah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melarang para sahabat untuk berpuasa wisal, lalu para sahabat mengatakan, innaka tuwasilu ya Rasulullah, engkau berpuasa wisal wahai Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inni lastu ka hayatikum. Inni lastu ka hayatikum, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidak seperti kalian. Aku di malam hari, yakni meskipun tidak makan, tidak minum, Allah yang memberi makan dan beri minum kepadaku. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, yang dimaksud Allah memberi makan dan beri minum, yakni kenikmatan beliau dalam beribadah, ya, nikmatnya beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan beliau yang sangat kepada Allah tabaraka ta'ala menyebabkan beliau lupa dengan makan dan minum, sehingga beliau seperti orang yang makan, orang yang minum. Nah, sehingga tidak bisa dibandingkan. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nah, dalam perkara dunia saya kadang-kadang seorang ya, karena fokus perhatiannya, cintanya dia dengan sesuatu misalnya, menyebabkan dia lupa dengan yang lain, iya kan? Nah, suruh makan, aduh kenyang, iya kan? Padahal dia belum makan, kenapa? Karena apa yang dia pikirkan itu sudah mengenyangkan dia. Ini dalam urusan dunia. Nah, tentu dalam urusan akhirah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tingkatan yang khusus tersebut. Nah, dan di dalam di antara fawaid dari hadis ini, isbatu al-qadar lillahi azza wa jal, wa anna Allah azza wa jal qad kataba al-qadar fi kulli syai. Naam. Takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan kesempurnaan seorang dalam beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka meyakini empat hal. Yang pertama, apa itu? Ada empat hal. Ilmu. Nah, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Mengetahui segala sesuatu. Tayib, tsani, hasan, kedua. Terus belakangan. Siapa itu? Sahibun Nadhara. Yang kedua. Al-Kitabah. Ahsant. Bahwa Allah telah menulis segala sesuatu. Takdir. Nah. Yang ketiga. Apa? Apa itu maksudnya? Menciptakan. Apa yang mewujudkan sesuatu yang animada? Menciptakan. Mewujudkan, menciptakan. Belakangnya Hasan. Apa yang ketiga? Muslim. Masyia. Kehendak. Bahwa Allah telah mengendaki segala sesuatu. Yang keempat. Belakangnya sahibul imamah. Hasan. Yang keempat. Zubair. Ali. Al-Khalq. Iya. Betul sudah. Dia mewujudkan. Maksudnya menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu. Termasuk perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Nah, dan di antara faedah dari hadis ini, ya, bahwa al-qadar mencakup al-khair wa syarr, al-khair wa syarr, al-darar min al-syarr, ya kan? Yang baik dan yang buruk semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hadha raddun ala al-qadariyah. Ini bantahan kepada kaum qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berkeyakinan bahwa yang jahat itu bukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diciptakan Allah. Termasuk perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang kalian amalkan diciptakan Allah Tabaraka wa taala. Nah, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan anna naf'a wad-dharra biyadillah tabaraka wa ta'ala. Manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun di kalangan makhluk ini mampu untuk mendatangkan manfaat kecuali apabila telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya. Dan di antara faedah hadis ini, wujubut tawakkul wal i'timad ala Allah. Kewajiban bertawakal dan menyandarkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara faedah-faedah yang penting berkenaan tentang hadis ini. Alhamdulillah, intahayna min al-hadis as-sabi' insyaallah. نواصل الحديث الثامن في اللقاء القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم